spesial untuk Sun Love Indonesia semuanya. Yang ada di mana aja? Masih bareng Sonata, G5 dan juga DR Music. Sip.